بسم الله وكفى الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أجمعين الحمد لله kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Sebelum kita lanjutkan untuk membaca kitab Hawa'iqut Talab yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam ini Barjas bin Abdul Karim rahimahullah, yang pertama dikarenakan musibah wabah COVID-19 itu belum usai, belum selesai, yang di hari-hari ini sudah mencapai berapa? 100 ribu lebih kasus orang yang terjangkit, terkena atau terpapar virus COVID-19. Maka diharapkan bagi kita semua, untuk para santri secara khusus, untuk memperhatikan protokol kesehatan, apakah cuci tangan setiap kali mungkin habis melakukan sesuatu atau datang dari satu keperluan atau bangun tidur atau mau tidur, untuk CTPS dengan baik. Demikian juga hendaknya menjaga jarak minimal 1 meter. Kemudian pembersihan tempat ataupun ruangan dengan alat yang sudah ada, mungkin dengan karbol dan alat yang sudah ada, tiap hari untuk dilakukan. Di samping kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah menjaga kita dari wabah, dari bala yang sementara ini menimpa negeri kita. Kemudian yang kedua, dikarenakan masih banyak kasus di sekitar kita, lebih banyak dari hari-hari kemarin atau bulan kemarin, maka untuk bulan ini santri tidak pulang. Akhir bulan ini yang kebetulan bertepatan dengan hari raya Idul Adha atau Idul Kurban, maka santri tetap berada di pondok. Maka kita upayakan untuk masing-masing bersabar, yang insya Allah nanti akan ada kegiatan insya Allah hari Ahad ya, semoga dimudahkan hari Jumat. Semoga dimudahkan, mungkin setelah Jumat atau setelah Asar, mudah-mudahan bisa nanti bakar-bakar, mungkin bakar ikan atau apa. Kemudian hari Sabtu nanti penyembelihan, mungkin yang banat masak, dan rencana insya Allah nanti bikin bakso. Untuk hari Ahadnya insyaallah nanti dari daging penyembelihan yang ada ya, yaitu jatah antum ya, nanti bisa dibakar ya, bikin sate ya insyaallah. Makanya bersabar, dan alhamdulillah walaupun tidak di rumah kita bisa bersukaria merayakan hari Idul Kurban dengan berbagai acara yang insya Allah semuanya senang. Senang enggak kalau bakar ikan? Kalau orang mana? Papua, orang Maluku mengatakan bikin colo-colo. Colo-colo itu ikan dibakar. Kemudian ada semacam kuah dari sambal dan yang dicampur dengan belimbing. Kalau di sini cukup bakar-bakar. Insya Allah, semoga nanti dimudahkan. Demikian juga, alhamdulillah kita sekarang berada di tanggal 8, disebut hari apa? Hari apa? Hari Tarwiyah ya. Tanggal 8 Dzulhijjah disebut hari Tarwiyah, yaitu para jamaah haji berangkat menuju mana? Arafah untuk wukuf tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu besok. Besok tanggal 9 yaitu para jamaah haji wukuf di Arafah, yang wukuf berdiam atau tinggal di Arafah merupakan rukun di antara rukun haji. Ya, begitu dulu ya, Bas ya. Sampai Rasulullah mengatakan al-hajju Arafah, haji itu Arafah. Kalau tidak ada wukuf di Arafah berarti tidak ada haji. Seakan-akan maknanya seperti itu, yang menunjukkan bahwa wukuf berdiam di Arafah ini merupakan rukun haji yang terbesar. Bagi kaum muslimin yang tidak melaksanakan ibadah haji, tanggal 8 tidak berangkat. Ya. Cukup puasa, disebut puasa tarwiyah, yang kemarin keutamanya apa? Dikatakan puasa sama dengan puasa 1 tahun. Kemudian tanggal 9 puasa Arafah, yang keutamaannya apa? Menghapuskan dosa 2 tahun, setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Alhamdulillah kalau kita bisa melaksanakan ibadah puasa pada tanggal 8 dan tanggal 9, yaitu puasa tarwiyah dan puasa Arafah. Kuat enggak El puasa besok? Kuat ya? Besok ya puasa ya. Insyaallah tanggal 9 puasa Arafah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa mendapatkan keutamaan 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah pada tahun ini. Amin ya mujibas sa'ilin. Qala rahimahullah al-a'iqu ats-tsalits. A'iq yang ketiga, penghalang, rintangan yang ketiga yang merintangi penuntut ilmu di dalam menggapai atau meraih ilmu. Yang kemarin, yang pertama kemarin apa? Wasam yang pertama. Apa? Yang ingat siapa? Siapa? Yang pertama. Menuntut ilmu untuk selain wajah Allah. Belajar tapi tidak ikhlas. 2. Apa dar? Tidak mengamalkan ilmu. Tidak mengamalkan ilmu. Itu peringatan bagi kita. Semua kita talib. Semua kita itu pelajar. Ataupun tulaib. Pelajar kecil. Santri kecil. Peringatan bagi kita untuk ikhlas. Yang pertama dan yang terpenting. Yang kedua, untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari dan yang kita telah dapatkan. Kenapa? Sebagaimana kita pelajari bahwa seorang itu dikatakan jahil, bodoh, walaupun banyak ilmu yang dia peroleh, banyak gelar yang dia sandang, kalau apa? Tidak mengamalkan ilmu. Kalau tidak mengamalkan ilmu, maka dikatakan tetap apa? Jahil, tetap bodoh. Kemudian Penghalang yang ketiga adalah al-i'timadu 'alal kutubi dunal ulama. Bersandar kepada kitab tanpa ulama. Bersandar kepada kitab tanpa ulama, yaitu apa? Berguru kepada kitab, tidak berguru kepada ulama. Jadi gurunya buku. Bahasa kita apa? Yang gurunya buku namanya apa? Namanya apa? D. Kalau bahasa kita mungkin autodidak ya, belajar tanpa guru, cukup dengan buku. Jadi sandaran ilmu yang dia peroleh, yang dia dapatkan adalah buku. Dia tidak punya guru, tidak ada ustaz atau tidak ada syekh yang dia duduk di depannya. Tidak pernah berguru kepada ulama, tapi gurunya adalah buku, gurunya adalah kertas. Qala rahimahullah, yara ba'du tulabati min nafsi kudratan ala hadil ilmi min al-kutubi duna ar-ruju' ila al-ulama fi tawdihi ibaratiha wa khilli muskilatiha. Sebagian pelajar melihat dari dirinya ada kemampuan untuk mengambil ilmu dari kitab tanpa kembali kepada ulama dalam menjelaskan ungkapan-ungkapan kitab, ungkapan yang ada dalam kitab, dan di dalam menguraikan kemuskilan, kesulitan-kesulitan yang ada dalam kitab tersebut. Kata beliau, sebagian santri, sebagian talib merasa dirinya punya kemampuan karena mungkin punya bekal bahasa Arab, punya bekal nahwu, punya bekal sorof, sehingga apa? Dia mengambil ilmu langsung kepada kitab, tidak kepada guru atau kepada ulama, di dalam menjelaskan ibarah ungkapan kalimat yang ada dalam kitab tersebut, dan di dalam menguraikan, mengupas kesulitan-kesulitan, kemuskilan-kemuskilan yang ada di dalam kitab-kitab tersebut. Wa hadhihi thiqatu bin nafsi da'un talama ra'ayna sara'ahu manbudin. Dan kepercayaan terhadap diri sendiri ini, bahasa kita terlalu pede gitu ya, daun adalah penyakit. Terlalu pede terhadap dirinya sendiri, terlalu percaya diri, sehingga tidak mau berguru, tidak mau duduk di depan guru. Ini adalah penyakit. Ini adalah apa? Ini penyakit. Talama sejauh ra'aina, kami melihat, sara'ahu manbudin, maka penyakit ini mengalahkan dia, sehingga apa? Manbudin, dia terpelanting, dia apa? Dia jauh dari keinginan yang dia harapkan, yaitu mendapatkan ilmu. Wa'an idadi ahlil ilmi mubu'adin, dan dari bilangan jumlah ahlul ilm mub'adin, mereka dijauhkan, jauh dari kelompoknya ahlul ilmi, tidak dikatakan sebagai orang yang berilmu. Penyakit ini menjadikan dia jauh, tidak termasuk, tidak tergolong sebagai ahlul ilm. Ma'aktsara khata'ahum, alangkah banyaknya kesalahan dia. Ma'aktsara khata'ahum, alangkah banyaknya kesalahan orang yang berguru kepada kitab. Wa ab'ada naj'atahum, dan alangkah jauhnya apa usaha ataupun pijakan dia. Wa asna tanaqudahum, dan alangkah jeleknya kontradiksi yang ada pada orang yang berguru kepada kitab. Kita menyadari bahwa berguru, duduk di depan guru, itu pun masih banyak hal yang tidak kita ketahui. Ya, begitu atau tidak? Dijelaskan oleh guru demikian dan demikian, demikian dan demikian, ternyata tidak paham-paham, begitu ya? Tidak paham-paham. Dijelaskan, sudah diulang, di murojaah, ternyata masih salah. Kita dalam memahami ungkapan guru, ini ternyata keliru. Itu kita duduk di depan guru saja seperti itu, apalagi kalau gurunya apa? Buku. Kalau gurunya manusia bisa ditanya, "Afan, Afan Ustaz, ini tadi yang ini maksudnya bagaimana ya?" Bisa ditanya. Lah kalau gurunya kitab, kalau enggak paham, mau tanya siapa, Gil? Wahai kitab, ini gimana, Ma? Enggak mungkin. Ya. Tidak apa? Tidak mungkin. Sehingga kalau seorang itu bingung, tidak bisa memahami makna, ya tetap bingung, bahkan semakin jauh. Kalau berguru kepada orang tidak paham, tanya. Afan, yang ini saya tidak paham. Begitu ya, Gil ya. Jadi kalau tidak paham, tanya. Jangan diam. Ya, kalau dia kalau tidak paham atau belum paham, tanyakan apa maksudnya, supaya apa, tidak terjadi salah dalam memahami, supaya tidak terjadi apa, kesalahan di dalam memahami. Maka kata beliau apa, alangkah banyaknya kesalahan orang-orang yang berguru kepada kitab. Alangkah jauhnya usaha, upaya, pijakan yang mereka lakukan. Dan alangkah jeleknya kontradiksi, tanakut di dalam pendapat, dalam pemikiran, di dalam amalan yang dia lakukan. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Telah berkata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ismail, kenal dengan Imam Syafi'i? Tidak. Lah pondokmu Imam Syafi'i ini. Kenal dia akhir? Siapa nama Imam Syafi'i? Siapa akhir? Anta akilun. Fis, siapa Fis? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Ulama besar, termasuk salah seorang ulama madhab. Imam Syafi'i punya guru yang masyhur. Gurunya siapa, Khalid? Gurunya Imam Syafi'i terkenal, sangat terkenal. Gurunya Imam Syafi'i siapa? Yang sangat terkenal, yang menjadi imam madhab, siapa Sam? Imam Malik. Imam Syafi'i punya murid yang muridnya sangat terkenal sehingga menjadi imam madhab. Siapa Rahmat? Imam Muhammad rahimahullah. Masya Allah. Seorang imam, gurunya imam, muridnya juga imam. Itulah Imam Syafi'i. Beliau mengatakan rahimahullah, man tafaqqaha min butunil kutubi dhayya'al ahkama. Barang siapa yang tafaqquh, mendalami ilmu, tafaqquh fiddin, mendalami ilmu agama, min butunil kutub, butun jamak dari batnun. Batnun itu apa? Il. Batnun itu apa? Sudah sampai batnun belum? Terus lughah belum? Apa fis batnun fis? Apa dar? perut. Batnun, butun jamak dari batnun, maksudnya dari dalam kitab. Barang siapa yang mendalami ilmu agama dari dalam kitab, dari kitab itu sendiri, zayya'a, dia telah menia-niakan, menelantarkan al-ahkama, hukum-hukum. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, orang yang mendalami ilmu agama dari kitab, artinya apa? Berguru kepada kitab. Tidak berguru kepada seorang syekh atau ustaz, tapi gurunya buku. Berarti orang tersebut menyia-nyiakan hukum-hukum agama. Di sini belajar. Iya, belajar. Tapi tidak punya guru. Justru menyia-nyiakan. Nyia-nyiakan apa? Umur. Umur sia-sia. Kenapa? Tidak menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Dan menyia-nyiakan apa? Hukum-hukum agama. Qala wa kana ba'duhum yaqul, dan sebagian mereka, sebagian ulama mengatakan, min a'dhamil baliyati, termasuk baliyah, musibah, bencana yang paling besar. Termasuk bencana yang paling besar adalah tasayyuhus sakhifah. Tasayyuh yaitu apa? Menjadikan guru atau berguru kepada sakhifah, kepada lembaran-lembaran, kepada kitab. Berguru kepada apa? Kitab. Termasuk baliyah, musibah, dan bencana yang paling besar adalah berguru kepada buku. Gurunya apa? Buku. Baca, baca, baca. Tapi tidak punya ustaz. Tidak punya syekh. Hanya kitab gurunya. Maksudnya kata beliau, alladzina ta'allamu minas suhuf, yaitu orang yang belajar dari suhuf. Dari apa? Dari lembaran-lembaran, dari kitab. Itu termasuk musibah dan bencana yang paling besar, berguru kepada kitab. Qala al-faqih Sulaiman ibn Musa, berkata al-faqih Sulaiman bin Musa rahimahullah, kana yuqal, dulu dikatakan, la ta'khudul qur'ana minal mushafiyyin walal ilma minas sahafiyyin. Dikatakan oleh para salaf, janganlah kalian mengambil Al-Quran minal mushafiyyin, dari orang yang disebut mushafin. Siapa mushafiyyin? Orang yang berguru kepada mushaf. Gurunya itu mushaf Al-Quran. Dia tidak punya ustaz, tidak punya syekh yang menjelaskan atau yang mengajari dia tata cara membaca Al-Quran. Dia membaca Al-Qurannya adalah dengan autodidak. Gurunya Al-Quran saja, buku. Tidak punya ustadz yang menjelaskan tentang bacaan idgham, bacaan ikhwa, bacaan. Tidak ada. Kata mereka apa? Jangan kalian mengambil Al-Quran, mengambil ilmu Al-Quran tentang tata cara membaca Al-Quran dari seorang yang berguru kepada mushaf. Gurunya Al-Quran saja, tidak punya ustaz. Walal ilma, dan janganlah kalian mengambil ilmu, wala ta'khudul ilma minas sahafiyyin, dari sahafiyyin. Sahafiyyin siapa? Orang yang belajar kepada suhuf. Orang yang gurunya adalah lembaran-lembaran. Orang yang gurunya adalah buku. Tidak punya ustaz, tidak punya syekh. Mereka para ulama mengatakan jangan mengambil ilmu dari mereka. Qala rahimahullah wa qala al-imam Sa'id ibn Abdul Aziz At-Tanukhi, dan telah berkata al-imam Sa'id bin Abdul Aziz At-Tanukhi rahimahullah, wa kana yusawa bil auza'i, dan beliau yusawa, disamakan, dianggap sama derajatnya dengan al-imam al-auza'i rahimahullah. Sulaiman bin Mihran rahimahullah, kana yuqal, dulu dikatakan, la tahmilul ilma an sahafiyyin wa la ta'khudul qur'ana min mushafiyyin. Janganlah kalian membawa ilmu, jangan mengambil ilmu, jangan meriwayatkan ilmu, an sahafiyyin, dari sahafi. Sahafi itu siapa? Orang yang gurunya adalah suhuf, orang yang gurunya adalah buku. Dan janganlah kalian mengambil Al-Quran min mushafiyin, dari mushaf, dari orang yang gurunya adalah mushaf. Gurunya apa? Mushaf Al-Quran. Tidak punya guru manusia yang dia duduk di hadapannya untuk menimba ilmu tentang Al-Quran. Di dalam riwayat-riwayat ini kita mengetahui bahwa dilarang mengambil ilmu dari apa? Orang yang gurunya adalah buku, baik Al-Quran maupun ilmu. Qala rahimahullah, wa qadiman kila, dan dahulu, qadim, di masa dahulu, kila dikatakan, man kana syaikhuhu kitabahu kana khata'uhu aktsara min sawabihi. Dulu dikatakan bahwa barang siapa yang gurunya itu adalah kitabnya, bukunya, jadi gurunya adalah buku, tidak punya syekh, kana khata'u, adalah kesalahan dia, aktsara min sawabi, lebih banyak dari benarnya, banyak salahnya. Dalam keadaan orang ini menyangka, mengira, meyakini bahwa dia benar. Dia tidak tahu kalau dia salah. Kenapa? Gurunya buku, tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang meluruskan kalau dia salah. Sehingga dia meyakini, wah, saya berada di atas kebenaran, saya terus benar. Sementara pada hakikatnya kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya. Peringatan bagi kita mengambil ilmu dari siapa? Dari kitab dan dari orang yang apa? Belajar kepada kitab saja tanpa guru. Maka bersyukurlah antum. Kalian belajar, antum belajar di satu tempat yang ada guru. Walaupun guru juga banyak salah. Itu lebih baik daripada antum tidak belajar atau antum belajar kepada buku saja. Maka bersyukurlah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang mengambil ilmu dari seorang guru, dan orang yang mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Wallah alam bisawab, insyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanahu asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadalu barakallahu fiikum.